seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu tak sendirian, dan semua bintang yang kutinggalkan temani kau sampai akhir malam. Jika aku